meminta pertolongan yang mengandung di dalamnya kamaludzul, kesempurnaan dalam merendahkan diri dari seseorang kepada yang dia minta pertolongan padanya, disertai dengan menyandarkan urusannya tersebut kepadanya, dan dia meyakini bahwasanya yang ia mintai pertolongan tersebut akan memberikan kecukupan pada dirinya. Maka jenis isti'anah yang semacam ini tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jal. Terlebih dalam perkara-perkara yang tidaklah mampu untuk memberikan pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memalingkannya jenis ini kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan suatu kesyirikan yang bisa menyebabkan seorang itu keluar dari Islam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan." Isti'anah dalam perkara yang tidaklah mampu kecuali Allah Azza wa Jalla, yang terkandung di dalamnya kesempurnaan merendahkan diri hamba tersebut. Demikian pula menyandarkan urusan serta meyakini bahwasanya na'am, dia akan diberikan kecukupan padanya. Maka ini tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian jenis yang berikutnya, al-isti'anah, meminta pertolongan kepada makhluk yang dia hidup, ada di hadapannya, dalam perkara yang makhluk tersebut mampu. Maka ini tergantung kepada jenis perkara yang dia itu meminta pertolongan padanya. Manakala dalam perkara mubah atau perkara kebajikan, maka tentunya demikian sesuatu yang diperbolehkan. Nah, bagi yang diminta yang pertolongan, maka disyariatkan untuk membantu. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa." Dan saling tolong menolonglah di antara kalian dalam perkara kebajikan dan ketakwaan. Naam. Ya. Tapi manakala jenis permintaan pertolongan tersebut dalam perkara dosa, kemaksiatan, dalam perkara-perkara yang diharamkan, naam, maka yang demikian tidak diperbolehkan bagi yang meminta pertolongan, demikian pula yang dimintai pertolongan. Haram hukumnya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan," dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Maka meminta pertolongan kepada makhluk, kepada manusia yang lainnya, yang dia masih hidup, ada di hadapannya orang tersebut dalam perkara yang mampu dilihat jenis ya permintaan pertolongan tersebut dalam hal apa, perkara mubah ataukah dalam perkara kebaikan, ya, manakala yang demikian maka sesuatu yang diperbolehkan. Tapi manakala dalam perkara dosa ya kemaksiatan, maka yang demikian sesuatu yang diharamkan. Nah, kemudian jenis yang berikutnya, meminta pertolongan kepada makhluk, kepada manusia yang hidup, yang masih hidup, yang hadir di hadapannya, ada di depannya, tapi dalam perkara yang dia tidak mampu. Ya, yang tentunya yang demikian tidak ada faedah sedikit pun padanya. Ya, bahkan terkadang yang demikian sesuatu yang tidak diperbolehkan, diharamkan. Karena yang demikian bisa menyebabkan orang lain tertipu dengannya. Bagaimana mungkin fulan meminta pertolongan kepada si Anlan dalam perkara yang dia tidak mampu? Ya, sudah tahu kondisi tangannya itu buntung. Minta tolong kepadanya untuk membawakan barang-barangnya. Ada apa ini? Fulan jelas-jelas dia enggak punya tangan untuk bisa membantunya membawakan barang-barangnya. Kok tetap dia minta pertolongan padanya? Ya, ada unsur istihza kepada orang tersebut atau justru ada keyakinan tertentu pada orang yang minta pertolongan ini kepada yang dimintai tolong tersebut. Nah, orang lain tertipu dengannya. Oh, berarti si fulan ini meskipun dia enggak punya tangan, punya kekuatan tersembunyi. Ya, subhanallah. Ya kan? Makanya demikian sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, ya, apakah mengandung istihza memperolok-olok kepada orang yang dimintai tolong tersebut atau sesuatu keyakinan yang itu sesuatu yang diharamkan keyakinan tersebut ketika memiliki kemampuan yang tersembunyi, ya, naam, yang juga bisa menyebabkan orang lain terperdaya dengannya. Makanya demikian tidak diperbolehkan. Jenis yang berikutnya adalah al-isti'anah, minta pertolongan kepada orang yang telah meninggal. Ya. Secara mutlak tentunya yang demikian tidak diperbolehkan, haram. Ya. Ini suatu bentuk kesyirikan. Nah, ataukah kepada orang yang masih hidup tapi tidak ada di hadapannya, yang tentunya dia tidak akan mendengar tatkala dia meminta pertolongan kepada orang yang hidup tapi tidak ada di hadapannya. Dia ada di tempat lain. Nah, ya, atau kepada orang yang hidup yang hadir di hadapannya tapi dalam perkara-perkara yang tidaklah mampu perkara tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya demikian sesuatu yang diharamkan. Tidak diperbolehkan. Ya. Naam. Barakallahu fik. Ini dari macam-macam al-isti'anah. Ya. Di mana satu dengan yang lainnya dalam kehidupan dunia ini saling membantu manakala dalam perkara kebajikan. Naam, perkara yang mubah. Ya, sesuatu yang mungkin ya kita pun tidak terlepas darinya. Dengan ketentuan-ketentuan tadi. Mana perkara yang itu diperbolehkan. Mana yang tidak. Mana yang diharamkan. Mana yang kesyirikan. Barakallahu fik. Wa la ummata law ijtama'at ala ayyan ala an yanfa'uka bi syai'in. Lam yanfa'uka illa bi syai'in. Qad katabahullahu lak. Dan ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya umat seandainya mereka itu berkumpul seluruhnya untuk memberikan suatu kemanfaatan kepada dirimu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka, tidaklah mereka bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahullahu 'alaik. Dan jika mereka pun berkumpul untuk memberikan suatu kemadharatan kepada dirimu, walaupun seluruh manusia di dunia ini hendak memberikan suatu kemadharatan kepada dirimu, mereka tidak bisa untuk memberikan kemadharatan sedikit pun, memberikan kejelekan sedikit pun kepadamu, kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu padamu. Naam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ya, bahwasanya manusia mereka itu sama sekali tidaklah mampu memberikan suatu manfaat ataukah suatu kemadharatan terhadap yang lainnya kecuali dengan apa-apa yang telah Allah tetapkan melalui perantaraan mereka untuk memberikan suatu kemanfaatan ataukah kemadharatan terhadap yang lainnya. Mereka adalah sebab yang benar-benar memberikan manfaat dan madharat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, padanya menjelaskan kepada kita tentang keimanan al-qadha wal-qadar, beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mengimani terhadap al-qadha wal-qadar, di mana segala sesuatu, naam, perkara itu telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, Allah takdirkan. Naam. Yang mana tina-tina itu telah diangkat lembaran-lembaran yang mencatat telah kering padanya. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Semuanya telah Allah tetapkan, Allah takdirkan. Segala apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Naam. Tidaklah semuanya itu akan berubah. Semuanya akan berjalan sesuai dengan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang apabila seorang itu beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan menjadikan tenang. Tentram hidup seseorang ya dalam kehidupan dunia ini ketika dia mengimani tentang takdir, tidak akan menjadikan dia sedih, susah, gundah gulana ketika terluputkan sesuatu yang dia harapkan dari perkara-perkara yang dia inginkan. Tidak akan menjadikan dia sedih, gundah gulana. Sebagaimana pula tidak menjadikan dia itu bergembira dengan kegembiraan yang melampaui batas. Yang menjadikan dia sombong, congkak. Sehingga menyandarkan segala sesuatu yang dia dapatkan, yang dia peroleh dari hal-hal yang dia cinta, yang dia suka, yang dia inginkan. Ya, menyandarkan kepada ilmunya, kepada kekuatannya, kepada keahliannya, kepada keuletannya. Tidak. Naam. Ya. Karena apa yang ia dapatkan, yang ia peroleh tersebut, sesuatu yang itu merupakan nikmat dan karunia dari Allah semata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, Likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Agar supaya kalian itu tidak putus asa dengan segala sesuatu yang kalian terluputkan darinya. Dan jangan kalian gembira. Kegembiraan yang melampaui batas. Ya. Terhadap apa yang kalian dapatkan. Nah, ya, tatkala dia mengetahui, tidaklah dia mendapatkan itu semuanya dasarkan dengan daya dan kekuatan yang dia miliki, tapi dia menyadari, mengetahui, meyakini bahwasanya dia mendapatkan itu semata-mata karena nikmat dan karunia pemberian Allah semata. Nah, ya. Sebagaimana dengan keimanan al-qadha wal-qadar tersebut, naam, akan menjadikan seseorang itu punya tekad yang kuat. Kuatul azimah. Ya. Demikian pula memiliki kekuatan iman. Kuat dalam bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. yang tentunya ya naam, yang demikian semakin mendorong untuk berusaha menjalankan sebab, adapun hasilnya ya ya pasrahkan, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menetapkan segala sesuatu ya dengan sebab-sebabnya. Dia mendapatkan ataukah tidak, itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia mengamalkan sebab-sebab yang dengannya ia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ketika beriman dengan takdir, akan menjadikan seorang itu punya kekuatan, tekad, ya, kuat dalam beramal, kuat dalam bertawakal, menjadikan hidupnya tenang, tenteram, ya, tidak sedih, gundah gulana, ya, ketika terluputkan dari hal-hal yang dia inginkan, atau mendapatkan sesuatu yang dia benci dari masyarakat, ya, musibah-musibah, kesulitan-kesulitan, karena semuanya itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ma akhtaaka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhtiaka. Apa yang Allah tetapkan, engkau akan mendapatkan sesuatu, engkau tidak akan menghindar darinya. Apa yang Allah tidak tetapkan, ya, maka engkau tidak akan mendapatkannya. Rufi'atul aqlam wa jaffatish shuhuf. Beda ketika seorang tidak memiliki keimanan terhadap al-qadha wal-qadar. Tidak memiliki keimanan terhadap takdir. Naam. Ya. Akan menjadikan dia itu orang yang lemah azimahnya. Lemah dalam beramal. Naam. Ya. Berkeluh kesah. Sedikit-sedikit berkeluh kesah. Ketika mendapatkan sesuatu ya dari makarih al-masa'id, ketika terluputkan dari sesuatu yang diharapkan. Naam, ada musabir ketika mendapatkan musibah. Sehingga dengannya ia pun terluputkan dari sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu pahala dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, kesusahan hidup. Nah, beda dengan orang yang beriman dengan takdir. Akan bersabar dengan segala ujian, kesusahan, kesulitan. Karena dia sadar, karena dia meyakini ini sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak bisa menghindar darinya. Apa yang telah Allah tetapkan. Nah, kalau itu sesuatu yang ditetapkan pada dirinya, pasti akan dia mengalaminya. Nah, barakallahu fik. Ya, maka sepantas seseorang itu, nah, mengimani tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagian dari rukun iman, yang dengan akan menjadikan tenang kehidupannya, menjadikan dia sabar ketika mendapatkan masaib, ya, tidak menjadikan dia berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah, terluputkan dari hal-hal yang diinginkan. Naam, tidaklah akan menjadikan dia gembira, kegembiraan yang melampaui batas, menjadikan dia congkak, sombong, menyandarkan segala sesuatu itu berdasarkan ilmunya, keuletannya, keahliannya. Tapi dia menyadari itu semata-mata nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengannya akan menjadikan semakin kuat dia dalam beramal. Ya, serta kuat dalam menyandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadits hasanun sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dalam riwayat selain dari At-Tirmidzi rahimallahu taala, ihfadillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala ada di hadapan. Sebagaimana yang telah disebutkan, dijelaskan dalam kesempatan sebelumnya, ya, hadis yang sebelumnya, ihfadillaha tajidhu tujahak, ya, apabila engkau menjaga Allah, yaitu menjaga syariatnya, menjaga agama Allah dengan menjalankan perintah, meninggalkan larangan, masuk di dalamnya adalah dengan mempelajari agama Allah, maka engkau akan mendapati Allah ada di hadapan. Allah akan senantiasa menunjukkan dirimu kepada kebaikan, akan membimbing kepadamu untuk mengamalkan amalan ketaatan, akan menjadikan engkau istiqomah di atas as-siratal mustaqim. Ta'arraf ilallah firroha ya'rifka fisyiddah. Nah, kenalilah Allah, ya, di saat engkau dalam kondisi lapang. Nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar setiap muslim itu senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Baik dia di saat dalam kondisi kesusahan, kesempitan, ataukah di saat kondisi lapang penuh dengan kesenangan, kegembiraan. Kun qariban minallah. Jadilah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat kepada Allah. Ya, hadis yang sebelumnya, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwa kepada Allah dimanapun berada, dalam kondisi apapun. Ya. Naam, senantiasa taat kepada Allah. Naam, baik di saat dalam kondisi kesusahan, kesulitan, kesempitan, atau di saat kondisi lapang penuh dengan kegembiraan, kecukupan. Naam, jangan menjadi seorang yang hanya mendekat kepada Allah di saat dia dalam kondisi kesusahan, kesulitan, di saat kondisi dia sakit, ya, banyak berdoa, banyak mendekat, banyak beribadah. Naam, di saat kondisi susah, naam, betul-betul mendekat kepada Allah, ya, dekat dengan masjid, dekat dengan majelis misalnya, tapi di saat kondisi lapang, di saat kondisi sembuh dari penyakitnya, di saat dalam kondisi kecukupan, lupa dengan Allah, ya, naam, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu keumuman kebanyakan manusia. Nah, kalla innal insana la yataghha arra'ahu istaghna. Sekali-kali jangan. Sungguhnya manusia itu melampaui batas tatkala melihat dirinya itu berkecukupan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, memberitakan, ya, kepada kita kondisi keadaan manusia ketika dia melihat dirinya kecukupan, penuh dengan kesenangan, kegembiraan, ya, dalam kondisi sehat, melampaui batas, sombong terhadap petunjuk, sombong untuk beribadah, merasa enggak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan orang yang semacam ini itu seperti kondisi keadaan mereka haula'il musyrikun al-kuffar dahulu, ya, bagaimana ketika mereka mendapatkan suatu kemadharatan, keburukan, kejelekan di tengah lautan, di ombang-ambing ombak, apa yang sebelumnya mereka beribadah kepada sana Allah mereka tinggalkan. Tahu bahwasanya yang bisa menyelamatkan mereka dari kesulitan bahaya ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul mengikhlaskan, ya, doa mereka, ibadah mereka kepada Allah. Mereka tahu hanya Allah yang bisa menyelamatkan mereka dari keburukan, kejelekan ini, bahaya ini. Sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Qur'an Karim, wa idza masakum dhurru, ya, Dengan bahri dhalla man tada'uhu illa iya. Falamma najakum ilal bari a'rabtum wa kanal insan kafura. Ketika mara bahaya, kesulitan, kemadaratan menimpa kalian, maka sirnalah, hilanglah segala sesuatu yang mereka, yang kalian ibadai selain daripada Allah. Nah, tapi di saat Allah telah menyelamatkan kalian dari mara bahaya tersebut, ya, Allah sampaikan mereka ke daratan dengan selamat, yang tadinya di tengah lautan terombang ambing dengan ombak yang begitu besar. Ha'arabtum, mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh manusia itu amat sangat ingkar. Naam. Mereka masih mending dahulu mengikhlaskan ibadah di saat kondisi sidah. Ya, dibandingkan kondisi keadaan sebagian manusia di zaman-zaman kita sekarang ini. Di saat lapang mereka lupa, di saat sempit, justru mereka terjatuh kepada sesuatu yang besar. Ya. Mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gempa bumi gunung meletus. Oh, ini kurang sesajen di pantai selatan. Misalnya. Ya, subhanallah. Bukannya menjadikan mereka dekat sadar kepada Allah, tapi justru makin jauh. Beda kondisi dengan orang-orang terdahulu. Masih mending dari satu sisi ini. Mereka menyadari yang bisa menyelamatkan mara bahaya ini adalah Allah. Meskipun kemudian mereka kembali kepada kesyirikan tatkala Allah selamatkan dari mara bahaya tersebut. Naam. Ya. Kondisi yang buruk, yang jelek, yang menunjukkan lemahnya iman. Di mana seorang itu hanya mendekat kepada Allah di saat kondisi sempit, susah. Tatkala mendapatkan musibah, tapi tatkala dalam kondisi lapang, penuh dengan kecukupan, lupa dengan Allah. Nah, maka di sini dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallah firroha. Kenalilah Allah di saat engkau dalam kondisi lapang. Naam. Ya'rafka fi siddah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengenalmu. Ya. Di saat engkau mendapatkan kesulitan, Allah akan dekat kepadamu. Allah akan menyelamatkan dari berbagai macam kesulitan-kesulitan yang engkau hadapi. Kembali lagi kisah tentang tiga orang yang terjebak dalam gua. Yang tertutup pintunya sebongkah batu yang besar yang mereka tidak bisa keluar. Ya. Kecuali kalau batu yang besar tersebut bergeser dari mulut gua. Naam. Sehingga mereka bertawassul dengan amalan-amalan soleh yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan. Ya. Naam. Sebelum itu, di saat kondisi mereka lapang, salah satunya bertawassul dengan amalan soleh mereka, ya, karena berbakti kepada kedua orang tuanya, yang kemudian batu itu bergeser sedikit, tapi belum bisa membuat mereka keluar darinya. Yang satunya bertawassul dengan, ya, amalan soleh di mana dia meninggalkan perbuatan zina. Nah, di saat dia hendak betul-betul melakukannya, padahal sebelumnya dia menginginkannya, tapi kemudian dia sadar, diingatkan tentang Allah, yang kemudian dia meninggalkan semata-mata karena Allah, takut kepada Allah. Batu itu pun bergeser sedikit, tapi belum bisa menyebabkan keluar. Yang satunya bertawassul dengan amalan soleh dia, amanah yang ada pada dirinya, ya, menjaga harta saudaranya, gaji dari pegawainya yang belum diambil, yang kemudian dia tumbuh kembangkan menjadi banyak. Nah, ya, yang kemudian dia berikan amanah yang dia jaga, yang akhirnya bergeser batu tersebut sehingga mereka pun bisa keluar. Nah, ya, demikian pula ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ashabul jannah. Naam, tentang penduduk surga. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, innam kan qabla dzalikal muhsinin kan qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalim haqqul lisaili wal mahrum. Sesungguhnya mereka dahulu sewaktu di dunia adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Naam. Dan mereka orang yang sedikit tidur di malam harinya, bangun untuk qiyamul lail, dan di waktu-waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang yang mengetahui ada hak dalam harta mereka untuk pada mereka orang-orang fakir, orang miskin, baik yang meminta ataukah tidak. Di saat kondisi dia mulkiyamah penuh dengan syadaid, berbagai macam kesulitan pada disebut, maka Allah selamatkan dengan amalan-amalan ya yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Naam, falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya ia tidak termasuk orang yang senantiasa bertasbih, beribadah, mengingat Allah di saat raha. Naam, lalabitha fi batnihi ila yaumil ba'tsin. Niscaya Nabi Yunus akan tinggal di dalam perut ikan hingga hari dibangkitkan. Tapi lihat, Allah selamatkan. Ya. Karena ibadah yang dilakukan sebelum itu di saat kondisi lapang. Dengan sebab amalan saleh yang sebelumnya. Maka seorang muslim, ya, senantiasa hendaklah mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Senantiasa taat kepada Allah, mendekat kepada Allah, baik dalam kondisi syiddah ataukah dalam kondisi roho, dalam kondisi kesulitan, ataukah di saat kondisi lapang. Naam. Ya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Naam. Ketika hamba tersebut senantiasa mengenal Allah di saat kondisi lapangnya, di saat dia penuh dengan kecukupan, kegembiraan, maka Allah akan ya mengenal hamba yang tersebut di saat kondisi kesulitan, kesempitan. Jangan hanya mengenal Allah di saat kondisi susah, sempit, di saat kondisi sakit, tapi ketika terlepas dari semuanya, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun yusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan ketahuilah, apa-apa yang terluputkan darimu, sesuatu yang Allah tidak menetapkan untukmu, maka engkau tidak akan mendapatkannya. Engkau tidak akan memperolehnya. Betapapun sudah berupaya, kalau itu bukan sesuatu yang Allah takdirkan untuk mendapatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkannya. Dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala menetapkan untukmu, maka engkau tidak akan menghindar darinya, tidak akan terlepas darimu. Naam. Betapapun berusaha untuk menghindar darinya, tapi itu seketika merupakan ketetapan Allah, maka pasti akan terjadi, akan menimpa pada dirinya. Ya. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Hambanya sekedar untuk berusaha, berupaya bagaimana mendapatkan untuk sesuatu yang diinginkan, bagaimana menghindar dari sesuatu yang dia tidak menginginkannya. Ataupun segalanya ia mendapatkan ataukah terhindar darinya, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam anan nasra ma'a sabr, ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersama kesabaran. Ya, manusia dalam kehidupan dunia ini, naam, akan dihadapkan berbagai macam kesusahan, kesulitan. Ya, dia akan mendapatkan itu terkadang dalam kehidupannya. Naam. Ya, yang dibimbingkan dalam hal ini adalah untuk senantiasa bersabar ketika mendapatkan yang demikian itu. Karena bagaimanapun kondisi keadaannya demikian, tidaklah terus-menerus pada diri seseorang. Nah, yang terpenting dalam ini ketika mendapatkan itu adalah menghadapinya dengan kesabaran. Nah, tidak berkeluh kesah hingga sampai Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesusahan, kesulitan tersebut hingga datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan itu dengan kesabaran. Wa anal faraja mal karbi wa anal mal usri usra, dan sungguhnya kelapangan itu bersamanya itu adalah kesusahan. Ya, bahwasanya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Naam. Ya, semakin besar, semakin dahsyat kesulitan, kesusahan, maka nantikan kelapangan, kemudahan-kemudahan yang akan datang dari si Allah Subhanahu wa taala. Hadapi semuanya itu dengan kesabaran. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala, kelapangan Allah, kemudahan dari Allah itu amat sangat dekat, beriringan dengan adanya kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan yang dialami seorang hamba. Ya, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu kemudahan. Ya, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Naam. Lan yakriba usrun yusra, ini tidaklah suatu satu kesulitan itu bisa mengalahkan dua kemudahan. Perhatikan dalam ayat ini. Fa inna ma'al usri yusra. Al usr dengan alif lam. Inna ma'al usri yusra. Al usr. Kata-kata al usr dalam ayat ini, ya, dua ayat ini dengan adanya alif lam. Ma'rifat berarti, ya, dijelaskan para ulama, al usr, ya, kata-kata kesulitan yang pertama itu adalah, nah, kesulitan yang kedua itu adalah merupakan kesulitan yang pertama yang disebutkan. Artinya satu kesulitan. Tapi yusrun itu tanpa alif lam, bentuknya nakiroh. Berarti kemudahan yang pertama bukanlah kemudahan yang kedua. Artinya kemudahan yang akan datang itu banyak. Bukan satu saja. Berbeda dengan kesulitan, disebutkan dengan alif lam. Ya. Naam, sehingga dikatakan falan yakhlibal usri yusran. Ya. Tidaklah satu kesulitan bisa mengalahkan dua kemudahan. Kemudahan-kemudahan Allah itu akan datang banyak dengan adanya kesulitan. Ya, ini merupakan bisyarah, kabar gembira yang sangat agung bagi setiap muslim. Di saat mendapatkan syada'id, masa'id, kesulitan, musibah, kesusahan, hadapi dengan kesabaran. Nantikan kelapangan kemudahan-kemudahan dari Allah. Karena kemudahan, kelapangan dari Allah itu amat sangat dekat. Tinggal bagaimana seorang bersabar. Naam. Bagaimanapun hidupnya kita di dunia, tidak akan bisa lepas dari masa'ib as-sada'id. Yang kita dipimpinkan adalah untuk bersabar. Dan menantikan kemudahan-kemudahan itu. Kelapangan-kelapangan dari Allah. Pasti yang demikian akan datang. Ya. Sebagaimana yang diberitakan, ya, dalam Al-Qur'an, demikian pula hadis, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra, wa innal faraja mal karb, ya, wa anan nasr ma'a sabr. Wallahu taala alam shawab. Itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari badannya. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wasallam wa barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.